bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada qadar, baik yang baik maupun yang buruk. Segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan ketentuan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis sahih Muslim, "Inna Allah kataba maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardi bi 50 al-sanah." Sesungguhnya Allah telah menetapkan ketentuan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Berarti permasalahan sudah selesai. Tidak ada yang baru di alam ini. Semuanya telah tetap termaktub di dalam Allahu Al-Mahfuz. Tidak ada yang lepas dari apa yang telah termaktub di dalam Allahu Al-Mahfuz. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa iman kepada qadar merupakan di antara salah satu rukun iman. Usul iman yang mana keimanan seorang, amalan ibadah seorang tidak akan sah, tidak akan diterima kecuali dengannya. Makanya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma ketika mendengar ada orang-orang di Basrah saat itu mengatakan la qadar, tidak ada qadar, tidak ada qadar. Wa annal amra unuf, dan maksudnya urusan itu adalah mulai, berarti terjadi tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibnu Umar mengatakan kepada orang-orang, sampaikan kepada mereka bahwa aku baro dari mereka dan mereka juga baro dari aku. Terus Ibnu Umar mengatakan, wallazi nafsu Ibnu Umar biyadihi law kana li ahadihim mislu uhudin zahaban thumma anfaqahu fi sabilillah ma qabilahu Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar thumma sadara bi qawli nabi sallallahu alaihi wasallam al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Ibnu Umar mengatakan, demi zat yang jiwa Ibnu Umar ada di tangannya, demi zat yang Ibnu Umar berada di tangannya, demi Allah, seandainya mereka, seseorang di antara mereka, seperti orang-orang yang mengingkari adanya qadar, takdir, seandainya seseorang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud, terus dia infakkan di jalan Allah, dia salurkan di jalan Allah, ma qabilahullahu minhu, Allah tidak mungkin menerima darinya, hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada qadar, kepada takdir. Kemudian berdalil dengan sabda Rasulullah SAW, iman itu adalah kamu beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi ketentuan segala sesuatu sudah apa? Sudah final. Dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu yang jadid, tidak ada sesuatu yang baru. Semuanya telah termaktub tetap dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi tanpa pengetahuan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi tanpa ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Segala apa yang terjadi, baik itu keimanan, kekafiran, maksiat, ketaatan, apapun bentuknya yang ada di muka bumi ini, semuanya terjadi dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala dan sudah termaktub di Allahu Al-Mahfuz yang tidak bisa berubah. Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu berwasiat kepada putranya, beliau mengatakan, "Ya bunayya, innaka lan tajida ta'mal iman hatta ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhthi'aka." وَمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُسِيبَكَ سَمِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُلْ إِنَّ اللَّهَ إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمْ فَقَالَ لَهُ أُكْتُبْ قَالَ رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبْ قَالَ أُكْتُبْ مَقَادِرَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ قَالَ سَمِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ يَقُلْ مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ هَذَا falaisa minni. Ubadah ibn Shamit berwasiat kepada putranya, hai anakku, sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan rasanya atau nikmatnya keimanan hatta ta'lama annama asabaka lam yakun liyukhti'ak. Kamu tidak akan merasakan manisnya iman atau rasanya iman sampai kamu meyakini, sampai kamu mengetahui bahwa apa yang Allah tetapkan menimpa kamu tidak mungkin meleset dari kamu. Dan apa yang Allah tetapkan meleset dari kamu tidak akan menimpa diri kamu. Kemudian beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya pertama kali Allah menciptakan pena, kemudian Allah mengatakan, tulislah. Maka pena itu mengatakan, Rabbi wa maza aktub. Ya Rabb, apa yang harus saya tulis? Maka Allah mengatakan, uktub maqadir kulli syai'in hatta taqum as-sa'ah. Tulislah ketentuan segala sesuatu sampai hari kiamat. Kemudian beliau mengatakan, saya mendengar Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa mati di atas selain ini, maka dia bukan termasuk golongan. Jadi, iman kepada takdir, qadar, yang baik maupun yang buruk, itu merupakan usul aslun min usul iman. Termasuk fondasi dari sekian fondasi-fondasi keimanan, yang mana keimanan yang lain tidak sah kecuali dengan mengimani takdir tersebut. Dan amal ibadah apapun walaupun ikhlas karena Allah tidak akan diterima sampai beriman kepada takdir. Tadi kata Ibnu Umar, "Law kana li ahadihim mithlu Uhudin dhahaban, thumma anfaqahu fi sabilillah, ma qabidahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar." Seandainya orang di antara mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud terus diinfakkan di jalan Allah fi sabilillah, tidak mungkin Allah terima sampai dia beriman kepada qadar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan juga dalam hadis, Al-Qadariyatu majusu hadhil ummah. In maridu falata'uduhum, wa in matu falatashaduhum. Qadariyah, itu firqah yang mengingkari takdir. Yang mengingkari takdir, mereka apa? Majusu hadhil ummah. Majusinya umat ini. Kenapa dikatakan majusinya umat ini? Karena orang-orang majusi, mereka mengatakan bahwa ada pencipta selain Allah. Mereka ada pencipta kegelapan, pencipta terang. Jadi ada pencipta selain Allah. Orang-orang Qadariyah itu ketika mengatakan bahwa segala sesuatu itu terjadi bukan dengan takdir Allah, berarti meyakini bahwa sesuatu itu bukan ciptaan Allah. Yang dilakukan oleh manusia, apa yang terjadi di dalam alam ini, bukan ciptaan Allah, tapi ciptaan selain Allah. Sebagaimana orang-orang majusi, mereka meyakini pencipta selain Allah. Makanya Allah mengatakan, Al-Qadariyatu majusu hadil ummah. Qadariyah ini majusinya umat ini. Bila mereka sakit, maka jangan dijenguk. Bila mereka mati, maka jangan dihadiri jenazah. Sebagaimana di umat ini ada orang, ada Yahudinya, itu orang-orang Murji'ah, yang orang-orang yang pertama kali menetapkan kufur akbar atau syirik akbar sebagai syirik akbar, mereka adalah orang-orang Murji'ah, mereka menyerupai orang-orang Yahudi, dan orang-orang Qadariyah yang mengingkari takdir, mereka itu menyerupai orang-orang Majusi. Sehingga kata Rasulullah, Al-Qadariyatu majusu hadil ummah, in maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tashhaduhum. Qadariyah itu kelompok sekte Qadariyah yang mengingkari takdir. Mereka itu adalah majusinya umat ini. Bila mereka sakit jangan dijenguk, dan bila mereka mati maka jangan disaksikan jenazah. Kenapa? Karena mereka sudah tidak di atas dasar millah Islamiyah ini, karena mengingkari salah satu daripada usulul iman, yaitu al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ketika menjelaskan tentang penciptaan janin di dalam perut ibu, ketika sudah sampai usia 4 bulan, 120 hari, tsumma yursalu ilaihi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Kemudian diutuslah malaikat, dikirim malaikat, terus malaikat meniupkan ruh di dalamnya, kemudian diperintahkan untuk mencatat empat hal, bi kasbi rizqihi, rizkinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, dan amalannya, wa syaqiyyun aw sa'id, kemudian nasibnya. Apa dia orang yang baik, bahagia, atau orang yang buruk. Jadi segala sesuatu telah ada ketentuannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kematian, rezeki, segala itu sudah ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Innar ruh al-qudus nafasa fi rawi. Rasulullah mengatakan sesungguhnya malaikat Jibril membisikkan kepada saya, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajraha. Tidak akan mati satu jiwa pun, jiwa apa saja, manusia, apa hewan, apa yang lainnya, tidak akan mati satu jiwa pun hatta tastakmila rizqaha wa ajraha, sampai menyempurnakan rizki dan ajalnya. Fattaqullaha wa ajmilu fi shalah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah dan baik-baiklah dalam meminta. Jadi ketentuan sudah tetap, sudah baku. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan rufi'atil aqlam wajaffatish shuhuf, rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, wajaffatish shuhuf, dan lembaran sudah kering, tidak ada perubahan, la mubaddila li kalimatillah, tidak ada yang bisa merubah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada yang bisa merubah, maka tidak ada dasar, tidak ada alasan kita takut ketika melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, takut ini dan itu. Kenapa? Karena ketika kita meyakini bahwa madarat, manfaat, kesusahan, kemudahan sudah ada ketentuannya, dan manusia tidak bisa mendatangkan madarat kepada diri kita atau manfaat kepada diri kita kecuali kalau sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka tidak ada alasan kita meninggalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala karena takut ini dan itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan i'lam annal ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala lak, wa in ijtama'u 'ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah ta'ala 'alaik. Ketahuilah semuanya seandainya umat kumpul seluruhnya untuk mendatangkan manfaat bagi dirimu, mereka tidak akan bisa mendatangkan manfaat kecuali manfaat yang telah Allah tetapkan menimpa dirimu. Dan seandainya mereka kumpul bermufakat untuk mendatangkan madarat terhadap dirimu, mereka tidak akan mampu mendatangkan madarat kecuali madarat yang telah Allah tetapkan menimpa diri kamu. Ini merupakan, jadi iman kepada takdir merupakan pendorong kita untuk tidak takut ketika menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam hal-hal yang memang membawa resiko dalam perjuangan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah. Jadi iman kepada takdir merupakan pendorong kita untuk teguh di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, karena keterpurukan tidak akan merubah ketentuan takdir yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan untuk diri kita. Oleh sebab itu, ketika orang meninggalkan prinsip dengan alasan takut ini dan itu sih menunjukkan lemahnya keyakinan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dha'ful yaqin. Dha'if al-yaqin, lemah keyakinan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang lemah keyakinannya, tidak mantap, maka yang akan meliputi diri adalah rasa takut sehingga dia meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala ujian yang menimpa dirinya, dia menganggapnya sebagai bentuk azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dia orang yang aslinya memiliki prinsip, tapi karena lemah keyakinannya terus mendapatkan ujian di jalan Allah Subhanahu Subhanahu wa taala, dia beranggapan bahwa ujian ini merupakan azab dari Allah kepada dia akibat dia menganut paham tersebut. Padahal itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah fa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Di antara manusia ada orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, kemudian bila dia disakiti di jalan Allah, dia menjadikan azab Allah ini seperti menjadikan fitnah manusia ini seperti azab Allah. Dalam arti penindasan dari manusia akibat dia komitmen dengan prinsip atau menganut suatu prinsip yang hak, dia menganggap bahwa penyiksaan, penindasan, penyulitan manusia itu sebagai bentuk azab Allah karena Allah tidak suka dengan pemahaman, keyakinan yang dia yakini selama ini. Sehingga dengan adanya anggapan semacam itu, dia akhirnya meninggalkan prinsip yang selama ini dia pegang dan beralih kepada prinsip yang batil. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada keterpurukan setelah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi minal khawri ba'dal khawri. Kita berlindung dari keterpurukan setelah mendapatkan kelurusan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أهلك الكفرة والمرتدين اللهم أهلك الكفرة والمرتدين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان اللهم انصر الدولة الإسلامية على من ناواها وعلى من عداها يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم انصرها نصرا مؤزرا من عندك يا رب العالمين اللهم عليك بأمريكا وخلفائها ومن عاونها في حرب دولة الإسلام يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأقم الصلاة